بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب حق الجار والوصية به. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه. متفق عليه. والفرسن في الشاة هو بمثابة الحافر للدابة وموطئ القدم، وهو أمر لا ليس بذي قيمة وشأن، فذكره النبي عليه الصلاة والسلام كمثال في الأمور التي ليست بذات شأن في باب الإهداء والتعدي بين الجيران. وهذا يدل على أن التهادي يكون بالمتيسر، ولا يحقر الإنسان شيئا يهديه إلى جاره، فيهديه من المتيسر دون أن يحقر شيئا، دون أن يحقر شيئا. وهذه الهدية للجار بالشيء المتيسر وإن كان قليلا لا يحقر، ثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم وأجره جزيل. ولهذا ينبغي على المرأة المسلمة أن تحرص على التهادي بينها وبين جاراتها بالمتيسر وبالموجود لدوام المحبة واستمرار الألفة بينهم. أما إذا أصبحت كل جارة تقول هذا قليل وهذا لا يكفي وهذا لا إلى آخره، ثم يترك التهادي، فهذا مما لا ينبغي أن يكون ويقع بين الجيران. يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاء، أي ولو كان بهذا القدر شيئا يسيرا وأمرا قليلا لا يؤبه به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita masih pada bab yang sama, yaitu bab haqul jiwar, haqul jar wal wasiyatu bihi, yaitu hak tetangga dan wasiat untuk memperhatikan hak tetangga tersebut. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ya nisa'al muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsin syah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai para wanita kaum muslimat, janganlah salah seorang tetangga meremehkan ya untuk memberikan hadiah kepada tetangga yang lain, kepada wanita tetangganya yang lain, walau firsan syah, meskipun hanya kikil daripada kambing atau kaki kambing." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun yang dimaksud dengan firsan syah, yaitu tempat yang ada di bagian kaki kambing, tempat yang digunakan untuk menginjak oleh seekor kambing. Tentunya hal ini merupakan perkara yang sangat sedikit harganya, ya. Ya, bukan perkara, bukan dagingnya, bukan hatinya, tetapi perkara yang murah dan sedikit harganya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, seorang wanita jangan meremehkan hadiah yang dia berikan kepada tetangganya. Seorang ibu rumah tangga jangan meremehkan hadiah yang diberikan kepada ibu rumah tangga yang lainnya yang merupakan tetangganya, meskipun hanya kikil dari kaki kambing. Ya, karena dalam masalah memberi hadiah di antara tetangga, ya ini meskipun sedikit tidak jadi masalah. dan hadiah diberikan dari perkara yang mudah didapatkan. Apa saja yang dimiliki oleh seorang wanita yang mudah dia dia miliki, kemudian dia berikan hadiahkan kepada tetangganya. Meskipun para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun hadiah ini kelihatannya remeh ataupun sedikit nilainya, akan tapi hadiah tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala akan bernilai pahala yang besar. Oleh karena seorang wanita muslimah ya jangan meremehkan hadiah yang dia berikan kepada tetangganya, dan hendaknya mereka semangat untuk saling berikan hadiah di antara mereka ya, para ibu-ibu, dengan yang mudah mereka berikan. Akan tapi jika setiap wanita, setiap ibu rumah tangga kemudian tatkala memberi hadiah dia mengatakan wah ini sedikit sekali, kayaknya enggak cukup, nanti saja, akhirnya saling memberikan hadiah ini akhirnya terlupakan ya. Karena kalau memberi hadiah harus mencari hadiah yang mewah, hadiah yang besar baru diberikan hadiah. Kalau begini caranya, kapan adanya pemberian hadiah di antara tetangga? ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. روي خشبه بالإضافة والجمع، وروي خشبة بالتنوين على الإفراد، وقوله ما لي أراكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة. هذا الحديث داخل في هذه الترجمة من حيث التعاون بين الجيران والتسامح بينهم، وأن ذلك من حقوق الجار على جاره، وأن الجار ليس له أن يمنع جاره من فعل ما يصلح به بيته من غير ضرر أو الحاق ضرر بجاره، كأن يستفيد مثلا من جدار الجار أن يثبت عليه شيئا أو يغرز فيه مسمارا أو حديدة أو خشبة أو نحو ذلك مما لا يكون فيه ضرر على الجار وفيه منفعة لمن فعل ذلك بجدار جاره. فالحديث يبين أن هذا كله من الحقوق التي بين الجيران تعاونا بينهم وتسامحا، وأن تكون الأمور بينهم مبنية على التسامح واللطف والرفق، لا أن تكون مبنية على المشاحة والمنع. فهذا مما يؤكر صفو المحبة والألفة بين الجيران، وجاءت الشريعة شريعة الإسلام بهذه الآداب العظيمة التي تمتن العلاقة بين الجيران وتقوي الصلة بينهم. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang berikutnya yang juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamna jarun jarahu an yagriza khashabatan fi jidarihi." Janganlah salah seorang melarang tetangganya untuk memasang kayu di dindingnya atau di tembok pagarnya. Tsumma yaqul Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Mali arakum anha mu'ridin." Kenapa aku melihat kalian berpaling dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? "Wallahi la armiyan nabiha baina aktafikum." Demi Allah, aku akan melemparkan hujah ini di antara pundak-pundak kalian. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini masuk dalam bab yang sedang kita jelaskan, yaitu bab tentang hak tetangga dan wasiat untuk memperhatikan tetangga. Dari sisi mana? Dari sisi adanya kerjasama di antara tetangga dan saling memaafkan di antara para tetangga. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis ini, di antara hak seorang tetangga ya, janganlah dia dilarang untuk memasang misalnya kayu di dinding tetangganya yang lain, atau mungkin dia memasang paku dalam rangka untuk memperbaiki rumahnya, selama tidak memberi kemudaratan kepada tetangganya ya. Hal ini diperbolehkan dan ada manfaat bagi tangannya tersebut. Oleh karenanya di sini menjelaskan tentang hak-hak di antara tetangga dibangun di atas tasamuh, saling pengertian, saling memaafkan di antara para tetangga, dan hal ini akan memperkuat kasih sayang dan kecintaan di antara para tetangga, hubungan erat di antara para tetangga. Adapun jika seandainya seorang tetangga tatkala dindingnya dipasang kayu ya, atau dipasang paku, kemudian dia marah kepada tetangganya, kenapa maku di dinding saya, kenapa maku di pagar saya, ya, ya tentunya ini akan merusak ya hubungan yang erat antara tangga, dan ini menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya seorang janganlah melarang kalau ada tetangganya ingin masang sesuatu di dinding pagarnya untuk dalam rangka untuk masang sesuatu untuk perbaiki rumahnya atau memaku sesuatu di situ, selama tidak memberi kemudaratan kepada dirinya maka jangan dia melarang. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرمته ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت متفق عليه وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت رواه مسلم بهذا اللفظ وروى البخاري بعضه. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون حديث أبي هريرة وكذلك حديث أبي شريح وهو بمعناه جاء في بيان حق الجار أولا من جهة الإحسان إليه بما تعنيه هذه الكلمة من أنواع الإحسان القولي والفعلي ومن جهة عدم الإساءة إليه والابتعاد عن إيذائه بأي نوع من الأذى القولي أو الفعلي ولهذا جاء الحديث في بعض رواياته فليحسن إلى جاره وجاء في بعض رواياته فلا يؤذي جاره فهذان أمران مطلوبان بل تقوم حقوق الجيرة عليهما وترتكز الإحسان إلى الجار والجانب الآخر البعد عن إيذائه وهذا جماع ما يطلب من المسلم تجاه جيرانه أن يحسن إليهم ما أمكن بأنواع الإحسان القولية أو الفعلية والجانب الآخر البعد عن إيذائهم بأي نوع من الأذى القولي والفعلي فجاء هذا الحديث بلفظي مشتملا على جماع ما ينبغي للجار من حقوق. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah juga menyebutkan hadis berikutnya yang juga diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat fala yu'dhi jarahu maka jangan dia ganggu tetangganya wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaknya dia muliakan tamunya dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dan hadis yang berikutnya dari Abi Syuraih Al-Khuzai radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat falyuhsin ila jarihi maka hendaknya dia berbuat baik terhadap tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaknya dia muliakan tamunya dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafal tersebut dan Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebagian dari lafal hadis ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang dua hadis ini baik hadis Abu Hurairah maupun hadis Abu Syuraih Al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhuma ya maknanya sama ya tentang bagaimana seorang harus menunaikan hak tetangganya dan perhatikan hak tetangganya. Dan kedua hadis ini ya dengan dua lafal yang berbeda ya mencakup dua perkara yang penting. Yang pertama yaitu berbuat baik kepada tetangga, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ila jarihi, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya dengan perbuatan baik, baik dengan perkataan maupun dengan sikap, ya, dengan perbuatan anggota tubuh yang lainnya. Fala yu'zi jarahu, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Oleh karenanya dua hadis ini, baik hadis Abu Syuraih maupun Abu Hurairah, menggabungkan dua lafal yang sangat penting. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan paliyus sebilah jari, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Demikian juga dalam lafal yang lain, Nabi SAW, fala yu'zi jarahu, jangan dia ganggu tetangganya. Karena seorang muslim dituntut untuk melakukan dua perkara ini, berbuat baik kepada tetangganya, baik dengan perkataan maupun perbuatan, dan yang kedua, tidak mengganggu tetangganya dengan gangguan apapun. Jangankan dengan gangguan perbuatan, bahkan gangguan perkataan pun tidak diperkenankan. Oleh karenanya, inilah dua perkara yang dituntut dari seorang muslim tatkala bersikap terhadap tetangganya. Inilah hadis dua hadis yang menjelaskan akan dua perkara yang sangat penting ini. ثم أورد رحمه تعالى حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يا رسول الله إن لي جارين فإذا أيهما أبدي قال فإذا أيهما أبدي قال إلى أقربهما من كذابا رواه البخاري. وهذا الحديث فيه الوصية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالجار، وأن الأولى الأقرب بابا، كلما كان بيت أقرب كان الحق في الإهداء له أولى بقرب بيته من بيتك وبابه من بابك. ومن الحكم في ذلك ربما أن أيضا قربه من الباب يرى أولاده مثلا ما يدخل عندك مثلا من طعام أو ما يسمع من طعام رائحة ومثل ذلك، فكلما كان أولى بأن يهدى إليه ويقدم على غيره في الإهداء. الحديث ركبنا دري عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، beliau berkata, aku bersahabat kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya saya memiliki dua tetangga. Maka kepada siapakah di antara mereka yang saya berikan hadiahnya? Kepada siapakah di antara mereka berdua yang saya berikan hadiahnya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak aku lebih mencintai mimpi baban, itu yang paling dekat dengan engkau pintunya. Hari ini hari yang sering dengan Imam Al-Bukhari. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tetangga bahwasanya yang paling utama untuk mendapatkan hadiah dari kita adalah tetangga kita yang terdekat. Tetangga kita yang terdekat. Kenapa? Karena pintunya lebih dekat daripada pintu rumah kita. Dan mungkin tidak ada hikmah akan hal ini, yaitu bahwasanya tetangga kita mungkin melihat anak-anak kita membuat makanan, atau sekali kita membuat makanan atau membuat masakan, aroma masakan tersebut mungkin sampai ke rumahnya. Oleh karenanya, tetangga kita tersebut yang paling dekat dengan kita, yang lebih berhak untuk diberikan hadiah. Maksudnya, rahimahullah ta'ala, hadis الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره، رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وهذا الحديث جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام بين الوصية بالأصحاب والرفقاء، والوصية أيضا بالجيران، وأن خير الأصحاب عند الله خير من صاحبه، إحسانا إليه وترفقا معه ولطفا في مخاطبته وكفا عن أذى وغير ذلك. وخير الجيران عند الله تبارك وتعالى خيرهم لجاره من حيث قيامه بحقوق الجار وبعده عن أذى جاره بأي نوع من أنواع الأذى. فالحديث مشتمل على الوصية بالجار وبيان حقه، وأن خير الجيران عند الله سبحانه وتعالى من كان حسن التعامل مع جيرانه بعيدا كل البعد عن إيذائهم بأي نوع من الأذى. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang terakhir dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul ashab indallahi khairuhum li sahibihi, adalah seorang sahabat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu yang terbaik bagi sahabatnya, wa khairul jiran indallahi taala, dan tetangga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala khairuhum li jarihi, tetangga yang terbaik bagi tetangganya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasan, hadis yang hasan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara dua perkara. Yang pertama adalah bagaimana tentang sahabat yang terbaik, dan yang kedua adalah tentang tetangga yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya seorang sahabat yang terbaik yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sahabat yang lembut terhadap sahabatnya, atau tatkala berbicara dengan penuh kelembutan dan tidak mengganggu sahabatnya. Orang ini ya, orang inilah orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga tentang tetangga yang terbaik. Siapakah tetangga yang terbaik? Tetangga yang terbaik adalah tetangga yang paling bagus muamalahnya terhadap tetangga yang lain, yang paling menjalankan hak-hak tetangganya, yang paling berbuat baik kepada tetangganya, yang paling menjauhkan dirinya dari mengganggu tetangganya. Itulah tetangga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadis yang mulia ini menggabungkan antara dua perkara. Yang pertama wasiat untuk memperhatikan sahabat seseorang, dan yang kedua adalah wasiat untuk memperhatikan hak tetangga seorang. Bahwasanya tetangga yang terbaik adalah yang paling muamalahnya terbaik terhadap tetangga-tetangganya, dan yang paling jauh dari mengganggu tetangganya. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang hak tetangga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan menunjukkan jalan yang lurus kepada kita. Selanjutnya saya kembalikan kepada akhi Fawaz Hafizahullah taala. Jazakallah khairan atas daras yang telah disampaikan oleh Syekh serta terjemah oleh Ustaz Abu Abdul Muslim Firanda. Untuk selanjutnya khotbah Islam, ada kesempatan untuk kita semua dalam sesi tanya jawab. Silakan Anda bisa hubungi kami via telepon di 0218236543 untuk pertanyaan melalui telepon, dan pesan singkat di 0819896543. Nah, kami angkat untuk yang pertama dari penelpon. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Baik, barakallah, silakan. Ana mau bertanya mengenai ini. Kemarin ini Ana mendapatkan undangan akikah dari salah satu teman Ana. Hanya saja yang Ana yang membuat Ana subhat untuk datang adalah karena suaminya itu bekerja di perusahaan pembuatan peralatan musik. Itu bagaimana hukumnya jika datang ke sana, Ustaz? Sedangkan suaminya mencari nafkahnya dari perusahaan yang menjual dan memproduksi alat musik. Apakah hartanya itu harta haram atau subhat gitu, Ustaz? Ya, gitu aja. Terima kasih. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas interaksinya. Silakan Ustaz. كانت الدعوة من الزوجة وهي التي منها النفقة، فإن الأمر لا يضر، وأما إذا كانت النفقة من الزوج ولا سبيل أو ليس عنده كسب إلا هذا فتجنب ذلك أولى، إلا أن تذهب مناصحة للزوجة لتناصح زوجها في هذا الباب، أو أنها تتجنب الأمر إذا كانت تعلم أنه ليس له كسب إلا من خلال هذا الأمر. Beliau menjelaskan bahwasanya jika yang mengundang adalah temannya atau istri dari lelaki tersebut dan biaya akikahnya dari istrinya tersebut, maka hal ini tidak jadi masalah meskipun suaminya kerja di pekerjaan tersebut. Akan tapi jika ternyata biaya tentang akikah tersebut adalah dari suaminya dan diketahui bahwasanya suaminya tidak punya pekerjaan lain kecuali dalam memproduksi alat-alat musik, maka jangan dia pergi ke sana kecuali kalau mau pergi ke sana dalam rangka untuk menasihati ya. Jadi kalau tidak diketahui ada sumber penghasilan yang lain kecuali dari pekerjaan tersebut, maka hendaknya dijauhi untuk tidak agar tidak mendatangi acara walimah akikah tersebut. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban Syekh. Di kesempatan kedua ada Ibu Ella di Cikampek Rawang, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan ini, utama mana kita memberi kepada saudara yang memang dia berharta itu kaya, atau lebih mendahulukan tetangga kita yang dia miskin. Terus yang kedua, Ustaz, tentang sedekah ya. Wanita itu harus memperbanyak sedekah karena terbanyak nanti di neraka adalah wanita. Sedekah yang seperti apa kalau seandainya seperti harta itu tidak diizinkan oleh suami gitu. Itu aja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Bisa simak dengan jelas Ustaz? Iya. Nah. Ayu aula an uhdi yani hal ini qarib li walakinahu ghani au jarun li wa huwa miskin. Ayuhuma uhdi? Thani su'aluha an nisa aktsaru ahli an-nar wa yutlab minhunna as-sadaqa bi ayyi sadaqa yatasaddaqna la siyama idha kana az-zawj yamna sadaqa. فيما يتعلق بسؤالها الأول، الهدية للقريب فيها إضافة إلى جانب الإحسان الصلة وتقوية القرابة، والهدية للجيران فيها أيضا تقوية الجيرة، فهذا باب وهذا باب، ولا تعارض بينهما، تهدي القريب ولو كان بعيد الدار وتهدي أيضا الجار كسبا ل بقاء القوة والصلة بين القرابة وبقاء القوة والصلة بين الجيران. وفيما يتعلق بسؤالها الثاني، ما جاء في الحديث أن النساء أكثر أهل النار، وتسأل عن أي شيء تتصدق، وخاصة إذا كان زوجها يمنع. أولا ترغب الزوج في الصدقة وتبين له فضل ذلك، وتتصدق بالمتيسر مما عندها ومما تملكه، وتشجع زوجها على الصدقة والإحسان وتبين له الفضل المترتب على ذلك. Adapun pertanyaan yang pertama, saya menjelaskan bahwasanya kerabat ya, jika kita memberikan hadiah kepada kerabat meskipun jauh ya, maka ini memberikan faedah yang lain, yaitu selain berbuat baik kepada kerabat juga memperkuat tali kekerabatan, tali silaturahmi, tali persaudaraan. Demikian juga masalah memberi hadiah kepada tetangga ya. Barang siapa yang memberikan hadiah kepada tetangga, maka dia telah menunaikan hak tetangga dan dia juga memperkuat tali persaudaraan dan cinta kasih di antara tetangga. Syekh mengatakan bahwasanya dua perkara ini tidak ada yang bertentangan ya. Hendaknya seorang memberikan hadiah kepada kerabatnya meskipun jauh, dan juga menyisakan sedikit untuk diberikan kepada tetangganya, sehingga dia memperoleh dua kebaikan. Yang satu untuk perkuat tali silaturahmi, yang satunya untuk memperkuat tali cinta kasih di antara tetangga. Adapun pertanyaan yang kedua, bahwasanya para wanita adalah penduduk neraka yang terbanyak dan mereka tidak bersedekah, terlebih lagi jika suami-suami mereka melarang untuk bersedekah, maka yang dilakukan oleh seorang wanita tatkala suaminya kurang bersemangat untuk bersedekah, maka hendaknya dia berusaha memotivasi suaminya untuk bersedekah dengan menjelaskan tentang keutamaan sedekah, ya, tentang fadilah daripada sedekah, sehingga suaminya tertarik dan termotivasi untuk mengeluarkan sedekah. Dan dia sendiri kalau dia memiliki sesuatu yang bisa dia sedekahkan, maka dia sedekahkan dengan apa saja yang mudah bagi dia untuk dia sedekahkan. Dan jangan lupa untuk senantiasa memotivasi suami untuk bisa bersedekah. Nah, jazakallah khairan atas jawaban yang Syekh sampaikan. Di kesempatan ketiga masih dari telepon ada Umi Muryani di Kranji. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Kita sebagai seorang muslim kan tidak boleh memasang foto atau lukisan yang bernyawa, ya Pak ya. Iya. Bagaimana dengan kalau kita memakai spray atau sarung bantal, juga ada juga tas-tas sekolah anak-anak, itu hampir semua bernyawa seperti gambar binatang atau boneka, gambar-gambar misalnya Aladdin, Upin Ipin atau superhero dan lain-lain. Apakah boleh digunakan? Ustaz, baik. Sekian aja, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. تجتهد في اجتناب ما فيه صور والله تبارك وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Dia mengatakan bahwasanya hendaknya dia berusaha ya semaksimal mungkin untuk menjauh dari gambar-gambar tersebut, ya, gambar-gambar yang bernyawa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi urusannya. Nah, terima kasih atas jawaban Syekh. Berikut dari pesan singkat kami angkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Syekh. Secara batasan, sejauh manakah yang disebut dengan tetangga dari samping kiri kanan atau depan belakang kita? Terima kasih, jazakallah khairan ya Syekh. لا أعلم دليلا يحد ذلك بحد معين. جاء في بعض الآثار 40 جارا من هنا و40 جارا من هنا، ولكن لا أعلم حدا معينا، وكلما كان الجار أقرب كان بالبر والإحسان من غيره، وليس هناك يعني حد، لكنه لعله يعرف بالعرف والمألوف بين الناس. ولا شك أن الشخص البعيد جدا لا يعتبر جار، وإنما الجيران من هم قريبون ويجمعهم مثلا سوق واحد أو طريق واحد أو مسجد واحد أو نحو ذلك مما يكون فيه التجاور والترائي والتقابل متحققا بشكل واضح. ولا أعلم يعني حدا معينا تقف عنده، والله أعلم. Syekh menjelaskan bahwasanya beliau tidak mengetahui adanya dalil yang menjelaskan tentang batasan tertentu apa yang dimaksud dengan tetangga. Memang benar bahwasanya datang dalam sebagian asar bahwasanya ada yang mengatakan namanya tetangga, yaitu 40 rumah dari arah kiri atau arah kanan, 40 rumah. Akan tapi tidak ada dalil yang jelas dari Al-Quran ataupun dari Sunnah yang menjelaskan akan batasan ini. Akan tapi saya menjelaskan bahwasanya semakin tetangga itu semakin dekat, maka tentunya dia semakin berhak untuk dibaiki dan diperbuat ihsan kepadanya. mungkin bisa diketahui dari urf, ya, dari adat kita, ya. Kalau masyarakat mengatakan mengenal itu sebagai tetangga, maka itulah tetangga kita. Tentunya tidak diragukan kalau seorang sangat jauh rumahnya dari kita, maka itu bukan tetangga, ya. Secara urf itu bukanlah tetangga menurut pandangan masyarakat. Akan tetapi yang dimaksud dengan tetangga, ya, yang biasanya sering bertemu, misalnya sering bertemu di masjid, sholat di masjid yang sama, ya, sering melihat, sering bertemu, maka inilah yang disebut dengan tetangga karena sering bertemu di antara mereka. Akan tetapi secara dalil, maka tidak ada dalil yang tegas yang menyatakan tetangga sekian jumlahnya, berapa meter, itu tidak ada dalilnya. Allah alam bisawab. Nah, jazakallah khairan atas jawaban Syekh. Berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Abdurrahman di Bekasi yang bertanya, ya Syekh, bila datang seorang tamu yang kita tidak mau menerimanya, apakah boleh kita tidak menerima tamu tersebut dan tidak menjawab salam dari tamu yang tidak kita kehendaki tersebut? Jazakallah khairan, ya Syekh. رد السلام هذا واجب، وأما الاستضافة بحسب الأحوال، حال الإنسان وقدرته على ذلك أو عدم القدرة، وهل هو ضيف أو مجرد شخص مر من جهته وهو من أهل المنطقة، الحكم يختلف. وعلى كل حال رد السلام لا بد منه، وقضية الضيافة فهي قضية زائدة على رد السلام. ثم إذا كنت لا تحبه، هل أنت لا تحبه لدينه أو لشيء في نفسك لا يتعلق بالدين؟ أيضا هذه كلها لها اعتباراتها في الحكم في هذه المسألة. Syekh menjelaskan bahwasanya menjawab salam itu hukumnya wajib, ya. Adapun masalah menjamu tamu ini masalah lain, ya. Masalah lain, oleh karenanya perlu dilihat, ya, yang datang itu siapa, apakah benar dia datang ingin bertamu di rumah atau hanya sekedar seorang lewat di rumah. Dan karena orang lewat dengan orang yang ingin bertamu, ya, tentunya berbeda hukumnya. Akan tapi menjawab salam hukumnya tetaplah wajib. Masalah menjamu tamu ini masalah lain, ya. Syekh juga mengatakan bahwasanya dilihat kalau kamu tidak suka dengan tamu tersebut karena apa? Apakah karena agamanya atau karena ada suatu masalah pribadi? Ya, ini juga perlu perincian dan perlu perincian sehingga hukumnya pun berbeda di antara hal-hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan, ya Syekh. Kemudian masih dari pesan singkat dari pertanyaan Ibu Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, tetangga saya kiri, kanan, dan depan adalah tetangga non-muslim. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah sikap kita terhadap tetangga non-muslim tersebut? Apakah perlakuan kita sama sebagaimana tetangga muslim? Jazakallahu khairan, ya Syekh. هذا تحدثنا عنه بالأمس، وأن الجيران ثلاثة وذكرنا الثالث منهم الجار غير المسلم، فهذا له حق الجيرة. وجاءت السنة بالوصية بالجار مطلقا، ولهذا جاء عن كما تقدم جاء في الأدب المفرد للبخاري وغيره أن ابن عمر ذبح شاة وقال أعطوا فلانا، قالوا اليهودي، قال نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالجار غير المسلم يتلطف معه ويحسن إليه تأليفا لقلبه وتحبيبا له لهذا الدين، كما قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. Pertanyaan ini telah dibahas pada pertemuan kemarin, bahwasanya Syekh telah menjelaskan bahwasanya tetangga ada tiga model ya, dan model yang ketiga adalah tetangga non muslim. Tetangga non muslim juga memiliki hak tetangga ya, sebagaimana disebutkan dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat untuk memperhatikan hak tetangga secara mutlak ya, baik muslim maupun non muslim. Oleh karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pernah menyembelih seekor kambing. Kemudian Ibnu Umar menyuruh untuk membagi-bagikan kepada tetangga-tetangganya. Kemudian ditanyakan kepada beliau, bagaimana dengan tetangga Yahudi? Maka Ibnu Umar tetap menyuruh untuk memberikan sebagian kambing tersebut kepada tetangganya yang merupakan orang Yahudi. Kemudian dia mengatakan, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Jibril senantiasa berwasiat untuk memperhatikan tetangga, sampai-sampai saya menyangka bahwasanya Jibril alaihissalam akan menurunkan wahyu tentang tetangga mendapatkan warisan. Oleh karenanya seorang hendaknya berbuat baik terhadap tetangganya meskipun tetangganya tersebut non muslim ya, lembut kepadanya dalam rangka untuk menarik hatinya, dalam rangka untuk membuat dia cinta kepada Islam, bahwasanya Islam adalah agama yang baik, yang juga memperhatikan masalah tetangga. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang non muslim yang mereka tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dan semoga kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.